Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ar-Rabi bin Khaytham ra'aytu fi ba'dil kutub anna Allah 'azza wa jalla yaqul inna ahwana ma ana sani'un bil 'alim idza ahabba ad-dunya ay an akhruja halawata dzikri min qalbi. Disebutkan oleh Rabi bin Khaytham, beliau melihat di sebagian kitab Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan paling rendahnya, paling sedikitnya yang aku lakukan untuk orang-orang yang mengerti ilmu, jika mereka cinta kepada dunia, maka aku keluarkan kenikmatan di dalam menyebut aku dari hatinya. Orang yang mengerti ilmu, orang yang alim, jika mereka cinta kepada dunia, paling sedikit siksa dari Allah adalah dihilangkan rasa kenikmatan sewaktu menyebut Allah dari dalam hatinya. Dari sini bisa kita fahami bahwasannya menyebut Allah, berzikir kepada Allah itu adalah puncak daripada kenikmatan. Jangan ngomong sendiri anak-anak ya. Menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah itu ada rasanya dan ada kenikmatannya yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang hatinya betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan berzikir hati ini akan menjadi mutmainnah, hati akan menjadi tenang. Orang hidup ini intinya cari tenang. Orang hidup ini kerja kepingin punya harta, yang dicari adalah agar tenang. Jika harta tadi itu menumpuk tapi hatinya enggak tenang, maka itu bukan dikatakan orang yang kaya. Makanan yang lezat di depannya tapi hati enggak tenang, bukan dikatakan nikmat. Orang yang dikatakan orang yang berhasil, orang yang dikatakan orang yang kaya, itu jika hatinya memiliki ketenangan, dan ketenangan hati itu adalah tujuan hidup di atas dunia. Dengan cara apa kita bisa tenang hidup kita, hati kita tidak gelisah lagi? Caranya satu, memperbanyak zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu akan menjadikan diri kita adalah diri yang tenang. Hati kita adalah hati yang tenang, tidak pernah gelisah, tidak pernah sumpek, tidak pernah bingung. Ini resepnya hanyalah satu, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Hingga beberapa hari yang kemarin saya di SMS ada satu orang tanya kepada saya, Habib, bagaimana resepnya biar hati ini menjadi tenang? Jawabannya hanya satu, kathratud zikir, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para hadirin, zikir kepada Allah ini tidak bisa Anda rasakan kalau Anda ini cinta kepada dunia. Enggak akan bisa Anda merasakan kenikmatan berzikir kepada Allah kalau di hati Anda masih tertempel rasa cinta kepada dunia. Sehingga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, beliau bersabda, la yajtami'ani fi qalbi mu'min hubbud dunya wa hubbullah. Tidak akan berkumpul dua di dalam hati manusia. Hati manusia ini enggak bisa diisi dengan dua perkara ini. Salah satu apa? Enggak bisa dikumpulkan cinta Allah sama cinta dunia. Jadi satu, enggak bisa. Kalau memang Anda cinta kepada Allah, maka cinta kepada dunia akan menghilang dari hati Anda. Jika Anda cinta kepada dunia, Allah akan mencabut rasa cinta dari hati Anda, seperti yang tadi dikutipkan di dalam kitab. Allah akan mencabut kenikmatan berzikir kepada Allah dari seorang yang hatinya cinta kepada dunia. Jangan pernah Anda ini cinta sama dunia loh. Ad-dunya haqirah wa ish-ishadha gazirah. Dunia ini adalah sangat hina. Hidup kita di dunia juga cuma sebentar. Jangan sampai kita ini tertindas hati dan pikiran kita hanya semata-mata untuk mengejar dunia. Karena itu akan membuat gelisah hati Anda. Karena itu akan membuat bingung hati Anda. Kalau Anda terlalu cinta dengan dunia, Anda terlalu memikirkan dunia, itu nanti Anda akan lupa kepada Allah. Gara-gara dunia itu nanti banyak orang yang berbuat kemaksiatan, para hadirin. Gara-gara dunia nanti banyak maksiat. Gara-gara dunia ada perampokan. Gara-gara dunia ada pencurian. Gara-gara dunia ada pembunuhan. Gara-gara dunia ada permusuhan. Ini semua kan gara-gara dunia. Oleh karena itu dunia ini jangan sampai masuk di dalam hati Anda. Al-Imam Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Ada namanya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat, di Hadramut. Beliau ini adalah satu orang yang kaya luar biasa, tapi wali. Sehingga ada orang datang, mana sih? Katanya ada wali tapi kaya, itu mana? Sehingga orang perempuan tua tadi itu datang ke kota Inat, cari aku, mau ketemu sama namanya Habib Husain itu. Katanya dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi kok kedengarannya katanya orang kaya. Apa betul? Biasanya wali itu enggak kaya. Karena wali itu tidak cinta sama dunia. Datanglah orang perempuan itu, begitu datang subhanallah ada hamparan karpet merah yang dibeberkan dari depan rumah beliau. Maka perempuan tua ini tadi bertanya kepada orang-orang di situ, ini karpetnya siapa kok bagus? Oh, ini karpetnya Habib Husain. Tuh, kenapa kok dihamparkan sini? Iya, barusan Habib tadi masuk. Habib itu kalau keluar dari rumahnya, kudanya sebelum keluar rumah itu karpet dulu dibeber sampai bermeter-meter. Kalau beliau mau datang juga begitu, nanti dilempit lagi. Ini karpet sengaja hanya untuk diinjak-injak kudanya Habib Husain. Maka orang tua itu mengatakan, wah ini bukan wali kalau begini. Masa wali kok terlalu overdosis gila dunia begini? Dilanjutkan perjalanan, saya mau ketemu sama orangnya. Mana rumah beliau? Ditunjukkan rumahnya tingkat. Ya tingkatnya sana gak sebagus tingkat di Indonesia. Jelas rumah sana itu gak pakai semen, dari tanah liat saja yang ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau hujan di sana rubuh. Makanya di sana itu rawan hujan, nggak pernah hujan, makanya dipakai itu. Kalau sudah hujan, hujannya terlalu deras, banjir kemarin 2 tahun 3 tahun yang lalu satu desa ambrol rumahnya, karena hanya pakai tanah liat saja, nggak pakai semen, botone nggak ada, ya tanah itu dibentuk-bentuk seperti batu bata. Oh, ini rumah beliau, iya tingkat, nggak masuk akal kalau dia ini adalah wali. Akhirnya masih kurang puas lagi. Perempuan tua tadi itu mengatakan kepada santrinya, panggilkan saya Habib Husain. Kata santrinya, saya enggak berani manggil Habib karena Habib baru masuk. Nanti aja ditunggu kalau turun. mungkin ada perlu, kalau takut kelamaan nanti tak sampaikan ke Habib. Kata perempuan tua ini, saya ini mau perlu sama Habib Husain. Saya mau ngasih hadiah sama beliau. Hadiah apa Bu? Nanti biar saya yang kasih, katanya tamu tadi, katanya santrinya. Maka ibu tua mengatakan, saya mau ngasihkan ini loh, jajan ini loh. Jajan apa itu? Ternyata itu jajan khubus namanya. Khubus itu seperti roti bulat tapi dibagi menjadi dua, dan roti itu kalau lama kering enggak bisa dimakan. Jadi tepungnya di sana bukan tepung segitiga. Kalau di sini kan ada tepung segitiga itu kan. Enak-enak tepungnya kalau di sini. Roti ditaruh masih 2 hari 3 hari tetap empuk, tepungnya bagus. Kalau di sana lebih dari 1 jam rotinya dibuang. Kenapa? Keras. Enggak bisa dimakan. Bahkan kalau dikum sama teh atau sama air begitu rotinya itu enggak lembek. Kenapa? Tepungnya, karena tepung jelek di sana. Saya mau ngasihkan ini. Dilihat sama santrinya, apa itu Bu? Kok roti cuma separuh, dipegang keras lagi. Bu, maaf Bu, rumahnya Habib ini istimewa. Habib ini bukan orang miskin. Rotinya enak-enak. Kalau Ibu ngasihkan roti ini, wis enggak usah repot-repot Bu, dibawa pulang lagi aja. Kata santrinya, kata ibu ini, ah, saya yakin kalau begini ini bukan walinya Allah. Ini orang yang gila dunia, orang yang cinta dunia, dan tidak mungkin la yajtami'an fi qalbi mu'min hubbullah wa hubbud dunya. Enggak mungkin kumpul di dalam hati orang yang beriman cinta Allah sama cinta dunia. Saya vonis Habib Husain, anak dari Syekh Abu Bakar bin Salim, bukanlah wali Allah. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim, Pak, Bu, abahnya ini namanya Syekh Abu Bakar bin Salim, ini wali top. Wali top. Bukan wali biasa ini. Wali yang hebatnya luar biasa. Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau dipanggil hadir, Pak. Ruhnya hadir. Orang yang cinta dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, kata beliau, orang yang cinta dengan aku, nanti kalau orang itu masuk neraka, tak selamatkan, minta barokahnya Rasulullah. Saya yang akan menyelamatkan. Sehingga dalam kata-kata beliau, tidak ada manusia yang di hatinya cinta kepada aku yang nantinya akan masuk neraka. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim seperti itu. Wali min auliyaillah. Di Probolinggo ada orang satu ziarah ke Hadramut. Begitu sampai sana ziarah ke makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Diceritani tentang makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Diceritai bagaimana keramatnya beliau. Begitu pulang sampai di Indonesia, orang Probolinggo naik mobil, satu mobil ditabrak truk. Begitu waktu mau kecelakaan, orang yang di mobil tadi teriak dan memanggil, ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Duar, tabrakan, mobil hancur, baju yang dipakai hancur, satu tetes darah pun tidak ada, para hadirin. Bukan cuma ditabrak, dilindes truk mobilnya ada di Probolinggo. Orangnya diriwayatkan, ada yang cerita ke saya, Beb, orang yang di mobil itu sudah dikelindes truk. Kata sopir truknya, waktu mobil itu saya lindes, gledek, krek, gledek, krek, begitu. Ya kena besi, kena kepalanya orang-orang yang di dalamnya itu. Satu tetes darah saja tidak ada. Syekh Abu Bakar bin Salim itu punya makom, kalau dipanggil dalam orang yang membutuhkan, dia akan hadir. Bagi orang-orang pecinta beliau. Ini anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Husain. Begitu ibu tua ini mengatakan, sudah ini Husain enggak, bukan wali, saya mau pulang. Begitu pulang, mau pulang, ada sandalnya Habib Husain turun dari rumah tingkatnya, kludek kludek di sana pakai kayak kelompen begitu, kludek kludek kludek. Kata santrinya, Bu, ada sandalnya Habib, mungkin Habib turun. Ditunggu oleh ibu tua tadi itu, dan betul Habib Husainnya turun, mengatakan kepada ibu, assalamualaikum wahai ibu. Kata ibu tadi, waalaikumsalam wahai Habib Husain. Ada yang bisa saya bantu ibu? Ini Habib, saya mau ngasih hadiah panjenengan. Apa Bu hadiahnya? Dikasih roti kering itu, dipegang sama Habib Husain, dilihat ibu ini. Ibu ngetes koyo opo sih, lihat kaki roti ndak enak, ini orang kaya katanya wali. Ternyata ibu Habib Husain mengatakan, ini hadiah Bu untuk saya Bu. Kata ibu, iya, betul Bu, gak salah, ini hadiah untuk saya. Betul, gak salah Habib. Kalau Habib gak suka, kembalikan saja. Saya tanya sekali lagi Bu, ibu ngasih hadiah yang seperti ini kepada saya, betul enggak Bu? Ini Bu, dari hati ibu kah ngasih hadiah yang seperti ini kepada saya? Kata ibu itu, demi Allah, aku dari rumah bawa ini untuk hadiah, hanya untukmu wahai Habib Husain. Tunggu sebentar ibu, roti dibawa masuk. Habib Husain naik lagi ke atas rumahnya. Gak lama kemudian Habib Husain turun dengan membawa sejumlah kotak. Ibu, ini untuk ibu, dikasihkan. Dilihat apa itu Habib, dibuka roti yang begitu nikmat-nikmat. Kata ibu tua, Habib, tolong Habib, saya jangan dihina. Kalau memang Habib gak suka, buang aja rotinya. Saya orang miskin, Bib, jangan dihina. Masa saya ngasih roti gak enak dikasih seperti ini sama Habib, tolong. Dan saya pastikan Habib ini bukan walinya Allah. Maka Habib Husain diam dan tersenyum saja. Maka Habib, dan setelah itu Habib Husain mengatakan, ibu, Anda perlu tahu, Bu, kalau roti yang didus itu roti sehari-harian saya, Bu, roti yang setiap hari saya makan. Saya jenuh dan bosan dengan roti-roti itu, Bu. Yang saya kepingini roti ini yang saya cari. Ini roti saya tunggu-tunggu. Ternyata Allah mengirimkan roti ini lewat tangan ibu. Ucapan terima kasih saya, Bu, roti ini tak kasihkan ke ibu karena saya sudah beberapa lama menginginkan makan roti ini, wahai ibu. Ibunya heran. Ya Allah, seperti inikah Anda, wahai Habib? Kalau begitu saya mohon izin, saya mau pulang. Ibu berbalik mau pulang, dipanggil ibu, tunggu sebentar, saya mau pesan satu kata. Mari, pesan apa, kata apa Habib? Habib Husain mengatakan, ibu, jikalau rumah saya ini, Bu, saat ini hancur lebur, satu dari rambut di badan saya tidak akan pernah bergerak. Hati saya tidak pernah sedih. Andai kata rumah ini saat ini hancur dan saya jadi orang termiskin di kota ini, saya tidak pernah sedih. Karena ini dunia hanya semata titipan Allah. Silakan ibu pulang. Nangis ibu itu. Habib ini kasaf. Habib ini ternyata ngerti. Tadi kesini ngetes, mana ada wali kok kaya. Ternyata Habib Husain mengatakan, jika dunia ini hancur seketika, maka saya tidak akan pernah bengong dengan dunia saya. Bahkan Habib Husain mengatakan, inna dunya fi aidina la fi qulubina. Sesungguhnya dunia ini hanya saja di tangan saya, dan dunia ini tidak pernah masuk ada di dalam hati saya. Dunia ini hanya di tangan, itulah kelasnya orang wali, Pak. Kalau punya dunia di tangan, tidak masuk hati, teko, diterima, hilang, yo, tidak apa-apa. Bukan seperti kita, kita mengejar dunia. Begitu kita tidak dapat tujuan kita, kadang-kadang kita sumpah, kadang-kadang kita bingung, kadang stres, kadang nangis, kita sedih. Uang hilang, bingung, ini hilang, bingung, ini enggak dapat, bingung. Oh, berarti itu hati Anda itu penuh dengan dunia. Makanya Anda enggak bisa ngerasakan nikmat kepada Allah. Dunia itu taruh tangan, Pak, datang alhamdulillah, ndak teko ndak popo, begitu. Yang penting jangan kehilangan rasa cinta kepada Allah, jangan kehilangan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semuanya, dan semoga hati kita dipenuhi oleh Allah dengan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.